Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, ada ayat-ayat di sana. Selama ini yang kita kaji adalah ayat surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi di sini kita melihat bagaimana ayat-ayat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Melihat terhampar lautan tak berbatas, melihat pulau-pulau yang begitu indah kecil-kecil, warna-warni, ada biru tua, ada hijau muda. Tak ada yang dapat dikatakan kecuali subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Kalau ada orang yang masih angkuh sombong, merasa diri besar melihat kuasa Allah ini, maka dia hanyalah butiran debu berterbangan ditiup angin, tak bermakna sama sekali. Puncak dari perjalanan ini adalah mampu berkata bahwa aku tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Detak nafas dari Allah, hembusan nafas hirup yang dihirup, yang dihembus dari Allah. Terbersit di pikiran detak jantung dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Pada saat berada di tengah, andai Allah mau saja, satu kali hembusan teriakan pekikan malaikat memecah ombak, hancur lebur, tak bermakna. Lalu puncak daripada itu semua adalah takut. Rasa takut itu yang dipupuk dari dalam hati. Maka kita berkata, faqina azabannar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Kembali dari sini, maka kembali kepada menemukan titik balik. Sibuk dengan aktivitas, kembali lagi bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Ucapkanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah dalam bersimpuh sujud di hadapan Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah. Engkau yang tinggi, aku rendah, hina, tak ada apa-apanya. Pada saat engkau duduk bersimpuh, katakanlah at-tahiyatul, segala penghormatan, puji-pujian, titel, kedudukan, harta benda, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, puja-pujian, at-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, tayyibat, semua yang baik-baik, lillah, semua punya engkau ya Allah. Kalaupun engkau angkat hari ini tu izzu man tasha', siapa yang mau kau angkat setinggi-tinggi, itu zillu man tasha', kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasa-Mu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Fasiru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru, pandanglah baik-baik. Kafaka'ana kaifakana akibatul mukadzibin, apa derita nestapa azab yang diterima oleh orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan perjalanan menjadi ibadah, detak langkah kaki menjadi ibadah, hayunan tangan menjadi ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.